Jo, tak. YouTube channel, ketemu lagi dengan aku Michella Thea. Jadi kali ini kita kembali dalam segmen ngulik bareng Thea #2. Oke, di materi kali ini aku akan membahas tentang tangga nada kromatik. Jadi tangga nada kromatik itu apa sih? Tangga nada kromatik adalah tangga nada yang memiliki pola jarak setengah di setiap nadanya. Nah, tangga nada kromatik kali ini kita akan mulai dari nada C. Berbeda dengan tangga nada C mayor yang kita mainkan dan kita pelajari minggu lalu, itu semuanya tus putih yang kita pencet atau mainkan. Namun sekarang semuanya kita mainkan tanpa terkecuali. Jadi, buat yang penasaran, tonton terus ya. Siap gerak ke? Oke, jadi fungsi dari tangga nada kromatik itu sendiri adalah untuk fingering, untuk merilekskan jari-jari kita supaya sebelum kita bermain lagu atau kita bermain piano, kita bisa lebih rileks dan tidak kaku. Tangga nada kromatik ini bisa menjadi tambahan perbendaharaan kita, library kita, variasi dalam memainkan tangga nada, fingering supaya jari-jari kita rileks. Sedangkan fungsi khususnya adalah memudahkan kita ketika kita menemui melodi atau nada yang berjarak setengah. Jadi misalnya seperti ini. Jadi sedikit mereview lagi tentang penomoran jari, yaitu ini jari 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dalam tangga nada kromatik kita hanya menggunakan jari 1, 2, dan 3. Oke, jadi aku akan memberi contoh kromatik 1 oktav dimulai dari nada C. Oke, jadi kali ini aku akan memberikan contoh memainkan tangga nada kromatik dan juga mendiktekan nomor jarinya. 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 1. Maaf ya kalau ada suara ayam, karena di sebelahnya. Nah, selanjutnya adalah aku akan memberikan contoh menggunakan tangan kiri. Selanjutnya, aku akan mendiktekan nomor jarinya. 1, 3, 1, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1. Oke, kalau sudah lancar, kita akan menggabungkan tangan kanan dan juga tangan kiri. Ingat, dengan tempo yang lambat dulu. Nah, kalau sudah lancar, temponya boleh lebih cepat. Kalau sudah lancar dengan 1 oktav, bisa ditambah 2 oktav atau 3 oktav. Oke, selanjutnya aku akan memberi contoh yang kanan atas, yang kiri ke bawah, ataupun sebaliknya. Cukup segitu ngulik bareng Teh yang kedua. Kalau kalian pengen tahu tentang piano atau kalian mau aku buat konten apa yang berhubungan dengan piano, kalian bisa langsung tulis di bawah. Nanti aku bakal bacain, oke? Jadi jangan lupa subscribe, like, comment my YouTube channel. Bye!